Yo, menumpuk. Lagu lawas iki. Lagunya VOC. Terbaru. VOC. Yo, relax. Zimbabwe. Gas. Gas. Ayo gas. Siap. Gas mar. Buir. Meser.